Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Jadi sekalian, pada siang ini saya akan membahas seputar pustaka gaib. Tentang pustaka gaib, titik tolaknya surat Al-Baqarah ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ini di semua Al-Qur'an tidak ada terjemahnya. Tapi tidak mungkin ya Allah membuat sebuah huruf di Qur'an kalau tidak punya makna. Hanya sampai hari ini apa makna alif lam mim orang belum tahu. Sehingga ada kata begini, alif lam mim, Allah yang Maha tahu akan maksudnya. Itu bukan terjemah. Tapi kata orang Mesir, ahli matematika Mesir, katanya hasil penelitian dia membuktikan bahwa pada surat Al-Baqarah itu terdapat huruf alif, lam, dan mim dalam jumlah yang sama. Alifnya sama dengan lamnya, sama dengan mimnya jumlahnya. Kalau ini benar, luar biasa ya. Sekarang Bapak coba buat surat 2 lembar folio yang A-nya, L-nya, M-nya sama jumlahnya. Jangan sekurang 2 lembar folio aja lah. Yang A-nya, L-nya, M-nya jumlah sama. Berat ya. Susah. Tapi ini kebuktian. Nanti Bapak silakan lihat di Quran. Yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dzalikal kitabu, ini kitab. Maaf, dzalikal kitabu, itu kitab. Ini isim isyarah, kata tunjuk. Dzalika itu. Kalau ini hadza. Dzalika atau tilka, hadza atau hadihi. Ini Qur'annya dipegang. Tapi di sini dzalikal kitabu, itu kitab. Kan harusnya pakai hadza. Hadzal kitabu, ini kitab harusnya. Mengapa dikatakan dalika itu? Itu yang mana? Kan dipegang Quran juga. Nih. Ini ada orang mengibaratkan begini. Di sini seperti sumur. Ini sumur. Kita pegang sumurnya. Kita katakan tuh di sumur ada air. Harusnya di sumur ini ada air. Kenapa dikatakan tuh di sumur ada air? Ini menunjukkan kata-kata jauh tapi dekat. Artinya sumur ini ada airnya tapi tuh di dalam. Kalau ingin menimba air, kalau ingin airnya ditimba dulu. Jadi kalau ini Quran ingin jadi petunjuk harus ditimba isinya, bukan dibaca. Kalau dibaca saja dari alif, dari Al-Fatihah sampai Anas, tamat khatam Quran 1000 kali enggak ada apa-apanya. Harus ditimba fihi di dalamnya. Hudan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Sering saya katakan di sini bahwa kita punya hidayah 5, 5 hidayah. 1 hidayah ilham, wisdan, insting seperti itik menetas langsung berenang. Yang kedua hidayah hawas, hidayah panca indera. Manusia tahu itu merah, tahu itu kuning, hitam dan putih karena punya mata panca indera. Ternyata panca indera pun sering menipu. Buktinya ketika mendengar halilintar, berkelebatnya dulu baru terdengar bunyinya. Dah barang-barang. Atau melihat rel kereta api kelihatannya semakin jauh semakin kecil, mengecil, padahal kata rasio enggak mungkin. Itu garis paralel. Di mata sering tertipu, maka perlu yang ketiga, hidayah akal. Dengan akal manusia menghasilkan ilmu. Munculnya Telkom gara-gara punya akal. Ternyata akal pun gak cukup. Perlu yang keempat, hidayah agama. Tanpa agama orang bisa aja pinter, tapi orang dengan agama tidak tahu hal-hal gaib. Apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu arti hidup, apa itu roh. Jadi orang perlu yang keempat, hidayah agama. Ternyata sudah beragama pun orang belum baik. Banyak haji korupsi. Banyak tahajud malam hari, siangnya dagang enggak benar. Kalau begitu perlu yang kelima, taufik namanya. Taufik ialah cocok antara ucapan, perbuatan dengan ilmunya. Jadi kalau begitu manusia perlu lima, hidayah ilham, hawas, akal, agama. Yang kelimanya taufik. Yang satu, dua, tiga, empat disebutlah hidayah saja. Yang kelima taufik. Jadi hidayah, taufik. Kalau begitu, kalau kita mau ceramah, ucapkanlah di akhir ceramah, wabillahi hidayah wat taufik. Bukan terbalik, wabillahi taufik wa hidayah. Salah itu. Terbalik, harusnya wabillahi hidayah wa taufik, bukan wabillahi taufik wa hidayah. Kemudian berikutnya, apa ciri-ciri mutakin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang takwa, satu, meyakini fenomena gaib. Jadi kalau kita orang takwa, cirinya satu, meyakini fenomena gaib. Apa itu gaib? Gaib ialah segala sesuatu yang sulit dibuktikan secara empirik. Bukan enggak bisa, bisa, tapi nanti sulit. Misal, betulkah ada siksa kubur? Buktikan, buktikan aja. Udah mati baru ketahuan. Betulkah ada neraka sorga? Buktikan, ya buktikan. Nanti terbukti. Atau siapa yang akan jadi presiden tahun 2009? Sulit? Sulit. Nanti tahun 2009 baru ketahuan. Itu gaib. Jadi gaib adalah segala sesuatu yang sulit dibuktikan secara empirik. Jadi orang beriman ialah orang bertakwa ialah orang yang meyakini fenomena gaib. Yang yakin kepada sesuatu yang gaib, yang susah dibuktikan secara empirik. Yang kedua, ciri orang beriman adalah wa yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Sholat adalah konsultasi gaib. Sholat adalah konsultasi gaib. Allah adalah konsultan gaib. Kalau konsultan membuat rumah, jembatan, perusahaan, itu konsultan konkret. Saya punya rumah, punya tanah, luas sekian are, mau buat rumah dua lantai. Kata konsultan, dibuat pondasi sekian dalam, besinya sekian, diukur sedemikian. Itu konkret. Dibuktikan benar, terbukti. Tapi sholat, tidak. Sholat adalah konsultasi gaib. Kalau orang gak yakin kepada konsultasi gaib, maka sholatnya cepat bosan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 kali sehari. Kalau gak yakin, cepat bosan. Yakinilah, sholat adalah sebuah konsultasi gaib. Allahu Akbar. Terus, Rabbighfirli, ya Allah, maafkan saya. Warhamni, sayangilah saya. Saya banyak masalah, Tuhan. Teman-teman menjauhi saya. Tiba-tiba jabatan dicopot, Tuhan. Terus, warfa'ni, ya Allah, naikkan pangkat saya. Dan lain-lain. Sholat adalah konsultasi gaib. Pokoknya kalau kita sedang sholat, tidak merasa konsultasi, itu yang salah. Ciri ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ialah kepada sebagian rezekinya mereka menginfakkan. Infak adalah jalinan sosial gaib. Infak adalah jalinan sosial gaib. Apa hadisnya? Kata hadisnya, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aun ahi. Allah pasti menolong hambanya selama hambanya suka menolong orang lain. Sekarang bapak di sini menolong orang, menolong si A, menolong si B, menolong si C, sudah lupakan. Dan bapak pasti ditolong oleh orang lain yang nggak dikenal, yang digerakkan oleh Allah. Bapak ke haji, ditolong oleh orang Nigeria, Somalia, Swedia, Siapa kenal? Tidak kenal. Kok menolong? Karena Allah menggerakkannya. Bapak baik di Bandung, pindah ke Surabaya, ke Medan, ke Singapura, orang akan baik sama bapak. Pasti itu. Kenapa? Ada jalinan sosial gaib. Bapak menolong si A, bapak ditolong oleh orang lain yang tidak dikenal. Innallaha fi'anil abdi madamal abdu fi'anil. Allah pasti menolong hambanya selama hambanya suka menolong orang lain. Inilah disebut dengan jalan sosial gaib. Jadi kalau mau infak, jangan pilih-pilih. Pokoknya infak, infak, infak, infak. Sekarang ada di sepanjang Purwakarta orang yang minta-minta pakai apa? Pakai lamit untuk masjid. Ya kasih aja, udah kasih, kasih, kasih. Jangan dihitung-hitung lah. Di jalan sepanjang jalan Cipatat, kasih, kasih, kasih. Jalan Bogor, pokoknya kasih aja lah selama punya. Dan insya Allah, pasti hidupnya lebih mudah. Asa yakin. Kalau gak yakin, ya gak bisa. Kalau gak yakin, ya gak takwa namanya. Kemudian berikutnya adalah waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan orang-orang yang mengimani kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada Muhammad dan kepada selain Nabi Muhammad. Al-Quran adalah pustaka gaib. Beda dengan buku resep masak. Resep masak pustaka konkret. Membuat goreng kambing, goreng nasi kambing. Sediakan nasi 2 piring, kambing cecah sekian on, cabai, merica, mentega, dibuat. Begitu dibuat terbukti yakin enak seperti yang tertulis. Sebab resep makan adalah pustaka konkret. Tapi Quran pustaka gaib. Orang yang jujur pasti bahagia, orang yang enggak jujur celaka. Enggak. Aku jujur di pekerjaan menderita juga. Listrik tidak terbayar, telepon nunggak, anak minta motor aku beli. Enak yang enggak jujur tuh mobilnya bagus, rumahnya bagus. Polisi enggak menangkap, pemberian pensiun aman-aman saja. Tapi kata Quran orang yang jujur bahagia, yang tidak jujur akan celaka. Kok enggak terbukti? Kalau begitu memang Quran lah pustaka gaib. Perlu pembuktian yang nanti, nanti, dan nanti. Barang siapa yang berpuasa pasti bahagia. Yang tidak puasa, celaka. Buktinya enak yang gak puasa. Yang gak puasa bisa merokok, makan, minum, senang-senang pagi siang-siang. Yang puasa malah repot. Mulut bau, perut lapar, kekeringan. Tapi kata Quran bahagia yang puasa. Mana bedanya? Ya, inilah Quran pustaka gaib. Tidak bisa dibuktikan sekarang. Perlu waktu. Nah orang yang mutakin ialah orang yang meyakini pustaka gaib. Kemudian wabil akhirati hum yakinun, dan kepada akhirat mereka sangat meyakini. Yakin ada tiga macam. Ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Hakul yakin hati meyakini. Ilmul yakin ilmu meyakini. Dengan ilmunya ia yakin. Tapi kalau ainul yakin, yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ada hakul yakin, yakin dengan hati. Ilmu yakin, yakin karena ilmu. Dan ainul yakin, yakin karena mata. Nah nanti sorga, neraka akan ainul yakin, dapat dilihat dengan mata. Sekarang baru hakul yakin dan ilmu yakin. Nanti pasti ainul yakin. Begitu beres pensiun, terlihat. Oh benar ya. Dulu dia ketika hidupnya masih dinas, wah hebat luar biasa. Coba sekian sekarang. Padahal dia pejabat ya, kita bukan pejabat. Menjelang pensiun tuh repot dia lihat. Banyak penyakitnya. Wah, lengkap dari mulai penyakit mata, ke hidung, ke tenggorokan, ke ginjal. Wah, hebat sekali. Dulu kalau dia jadi menteri dia hebat, sekarang lupa lihat jalannya. Itu boleh jadi. Jalannya goyang begitu. Lihat anak-anaknya berebut harta. Wah, terbukti. Ya, tapi lama pembuktiannya. Coba lihat ya, lihat oleh bapak orang-orang yang bekas begitu. Coba lihat. Saya pernah melihat beberapa orang yang secara kasat mata memang begitu kelakuannya. Sekarang itu, repot pak. Badannya serba penuh penyakit. Komplikasi penyakit. Anaknya berebut harta. Ribut sekarang itu. Saya katakan, kasihan dia ya. Ujung-ujungnya dia begitu. Coba dulu dia sering sidqah, sering infak, hidup jujur. Jadi memang perlu waktu, Pak. Seandainya mendadak langsung begitu kayak makan racun, orang pasti enggak mau hidup enggak jujur. Kalau racun kan gampang, racun sekarang diminum sekarang mati. Kalau uang haram kan 2 kas juga enggak langsung mati. Racun 2 sendok langsung mah, 2 tetes langsung mati. Uang haram 2 kas masih montok-montok aja. Nanti udah menjelang mati baru terasa. Ya, pustaka gaib. Ya. Nah, sekarang kenapa orang-orang menggambar karikatur Nabi? Karena enggak punya keimanan. Orang Islam enggak berani. Kata Islam, tidak boleh menggambar Nabi, sebab Nabi itu jangan, tidak boleh digambar, dan setan pun tidak mungkin bisa mengubah menggambarkan wajah Nabi. Jadi kalau bermimpi bertemu dengan Nabi, pasti benar Nabi. Karena setan tidak mungkin bisa menggambarkan wajah Nabi. Oleh karena itu, maka tidak boleh ada drama menampilkan sosok Nabi Muhammad. Nabi Musa mungkin boleh lah, Nabi Musa. Nabi Adam boleh, Nabi Muhammad enggak boleh. Nah, Bapak mungkin ingin tahulah, ingin coba-coba, betul enggak sih? Bapak gambar aja Nabi Muhammad, gambar. Tempelkan di sini di masjid. Karya Hasan. Nabi Muhammad, besok, bukan besok ya, kita ketahuan akan hancur, Bapak. Yakin saya. Sekarang aja orang-orang Swedia, Denmark ya, Denmark begitu menggambar, mungkin dia ingin coba. Coba benar juga terasa. Padahal dunia belum akhirat. Pokoknya kalau orang beriman harus meyakini hal gaib. Jangan semua konkret. Banyak hal-hal di dunia yang terjadi bukan karena empirik, tapi terjadi karena emang kegaiban. Kalau hanya empirik, bukan lagi agama, tapi budaya. Seandainya agama itu empirik semuanya, begitu dikerjakan langsung dapat pahala, bukan lagi iman namanya, tapi ya namanya apa ya? Ya empirikal itu. Misal setiap beres sholat di balik sajadah ada uang 1.000 rupiah. Pasti orang sholatnya bukan karena iman, tapi karena uang. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibuka ada 100.000 pesakan. Asar ngantri lagi, pasti penuh ini. Yakin satu. 5 hari 500.000, pasti yakin. Tapi kalau begitu bukan iman namanya. Kalau iman tuh mau enggak pahalanya mana? Ya nanti. Kapan nanti udah mati dikasih pahala mau? Ah enggak mau ah. Ingin sekarang. Kalau begitu bukan iman. Kalau begitu kuli. Seandainya kita dikasih dengan uang kontan, bisa saja Allah mampu. Misalnya gitu, setiap beres sholat silakan buka sajadah ada uang 1.000 rupiah, silakan aja bisa. 5 kali berarti 500.000 rupiah, tapi hitung dengan surga. Kata Allah, jangan begitu, saya kasih pahala kamu gede. Sholat sunat 2 rakaat qobla subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sholat sunat 2 rakaat qobla subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jangan dunia lah, Telkom dan seisinya aja cukup. Tapi nanti masalahnya. Enggak bisa sekarang, enggak bisa gini. Ya Allah, aku ridho Tuhan, pahala sholat semuanya diutang, tapi yang tadi subuh sekarang dong ya Allah kontan. Kalau begitu bukan iman juga. Mental kuli. Jadi semuanya nanti, siksaannya nanti. Seandainya siksaannya sekarang, mungkin orang beriman. Misalnya setiap jinah putus 0.5 senti, pasti orang nggak mau. Tapi itu kan bukan lagi iman kalau begitu. Pasti nggak beriman. Jadi inginnya loh nanti siksaannya nanti, pahala pun nanti. Iman nggak? Kalau iman berarti benar. Kalau ingin dikontan berarti bukan iman. Itu takut kelas biasa. Bukan takut kelas iman, takut kelas biasa. Nah sekarang banyak orang-orang yang berbuat zina karena takut hamil, bukan takut Allah. Kalau begitu bukan iman, itu takut biasa. Itu gak punya pahala. Misalnya, ayo dong mas, jangan ah. Kenapa? Takut hamil saya. Kalau begitu gak punya pahala. Kalau takut Allah punya pahala. Kata perempuan, saya gak mau mas. Kenapa? Takut hamil saya mas. kalau mas saya mengutuk tidak hamil saya nggak apa-apa. Bukan iman kalau begitu, nggak punya pahala itu. Jadi iman itu ukurannya nanti, bukan sekarang. Gaib, fenomena gaib. Jadi ini Quran, karena ini Quran fenomena gaib, maka Quran tidak bisa dengan rasio saja. Misal gini, perempuan warisan kebagian setengah, laki-laki kebagian satu. Kalau laki-laki dua, perempuan satu. Kata perempuan, ini tidak adil. Harusnya perempuan dong yang ngurus bapak yang sakit, yang capek. Harusnya perempuan dua dong, laki-laki satu. Kata Allah tidak, perempuan satu, laki-laki dua. Ya gimana ya? Kalau nggak adil, ah nggak mungkin Allah nggak adil. Oke lah, saya terima aja. Itu iman namanya. Emang berat pak? Berat. Banyak hal-hal di Quran yang kadang-kadang dengan rasio bentrok, kadang-kadang dengan rasio. Apalagi soal-soal pergaulan perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki yang bukan muhrim, nempel tangan pun nggak boleh, megang pun nggak boleh. Kata hadis, lebih baik ditusuk dengan besi panas dari telinga sini keluar ke telinga sini daripada megang perempuan yang bukan muhrim. Megang aja, apalagi nyium. Tapi kan kata rasio, apa sih megang masalahnya? Perempuan laki-laki cuman megang aja gini, kan nggak hamil. Atau mencium saja, kan tidak gigi copot, pipi bolong. Kenapa sih nggak boleh? Kok Islam sangat primitif? Itulah iman nggak? Kalau iman kerjakan aja, jangan banyak tanya. Rasio kadang-kadang tidak bisa segalanya benar. Jadi kalau ada orang-orang menghadapi Quran inginnya semuanya rasional, tentang mujizat, tentang sorga dan neraka, semuanya ingin serba empirik, ya susah. Namanya juga ini banyak-banyak soal-soal gaib. Dengan demikian, maka sekali lagi, ciri orang bertakwa adalah manakala dia meyakini fenomena gaib. Fenomena gaib terdapat dalam pustaka gaib. Oleh karena itu, maka bapak dalam beramal, berbuat amal yang soleh, menghindari amal yang jelek, maka yakinlah siksaannya dan pahalanya bersifat gaib. Tidak bisa langsung dibuktikan. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang jujur hidupnya malah seperti repot, tapi itulah hakikatnya orang yang bahagia. Kalau sekarang banyak orang-orang yang tidak jujur hidupnya wah mewah, itulah kelihatannya. Padahal sebetulnya dia akan mendapatkan hal yang sangat mengecewakan nanti. Tapi nanti masalahnya. Jadi sekali lagi, karena kita sebagai orang beriman, ikutilah dengan cara baik-baik, meyakinilah fenomena gaib, sholatlah sebagai konsultasi gaib, seringlah infak zakat sebagai bekal jalan sosial gaib, baca Quran dan yakini sebagai pustaka gaib, kemudian siap-siap dengan akhirat sebagai zaman yang gaib. Oke, ada pertanyaan silakan. Tentang fenomena gaib ini. Silakan. Ada mengatakan alif lam mim. Ada mengatakan begini, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Dah. Ada mengatakan lagi alif Allah, alif ana. Lamnya Allah, mimnya Malik. Jadi sayalah Allah sebagai raja dan lain-lain ya. Tapi semua itu emang hanya tafsiran. Kemudian yang kedua, dalikal kitabu, itu kitab. Kata Ustaz Abdul Rojak, dalikal kitabu, itu kitab, kitab di Lauhil Mahfud. Jadi itulah kitab Lauhil Mahfud yang petunjuk bagi orang-orang yang takwa, gitu ya. Kata yang lain, kalau ini kitab apa ini? Jadi enggak petunjuk ini. Kalau yang jadi petunjuk hanya kitab yang itu, ini jadi petunjuk, petunjuk enggak. Itu. Oke. Lebih jauh lagi, kalam Allah terbagi dua. Satu disebut dengan kalam maknawi, kedua kalam lafzi. Kalam maknawi ialah kalam Allah berbentuk idealita. Kalam lafzi, kalam Allah yang berbentuk lafad, tertulis. Tuh, jadi ada kalam maknawi yang sana, yang layang musuhu, ada kalam lafzi yang tertulis. Betul, itu semua tafsiran, Pak. Di tafsiran semuanya, ada yang mengatakan sama buah saya, mereka dalika itu bukan kitab ini, tapi kitab yang Lauhil Mahfud. Sehingga kata orang-orang Kristen, kalau begitu yang jadi petunjuk adalah kitab yang itu, bukan kitab yang ini. Tuh, emang ada pendapat? saya lebih cenderung kepada begini, dalika itu bukan hanya kitabnya itu, tapi dalika itu menunjukkan kedalaman, bukan fisikal, ya itu. Ya betul lah, ada banyak tafsiran. Saya katakan kepada dalika itu lebih kepada, bukan kepada fisikal aja, tapi kepada kedalaman. Saya dalamnya la raiba fihi, di dalamnya ada korenanya, ada fihi, di dalamnya itu ada petunjuk. Terima kasih Pak komentarnya. Ada yang lain? Komentar yang lain? Atau pertanyaan silakan. Yang terakhir ya. Kalau kita meyakini fenomena gaib, maka dalam diri kita harus bertindak bukan hanya rasional, tapi bertindak harus spiritual. Ada yang rasional tapi enggak spiritual. Ada yang spiritual tidak rasional. Misal, katakan lagi nih, doa. Kata orang, doa tidak mempengaruhi keadaan. Ya kalau pinter, lulus. Kalau gak pinter, ya gugur berdoa. Ada orang mau masuk ITB misalnya, berdoa, terus lebih bodoh dia. Ya gugur. Ada lagi orang yang pinter, gak berdoa, ya lulus. Nah kita harus seimbang. Pinter harus, berdoa juga harus. Karena ada orang-orang yang pinter, bisa gugur dengan hal yang kecil. Jangan jauh-jauh lah. Cipularang. Didesain oleh sipil ITB, luar biasa desainnya, tapi ternyata longsor juga. Jadi rasio betul sangat menentukan, ditentukan. Di bos mikir lupa desain Cipularang itu ya, di luar dugaan ternyata longsor juga. Jadi kalau begitu perlu ada dua-duanya, rasio dimatangkan, spiritual pun dimatangkan. Spiritual saja tanpa rasio tidak seimbang, atau sebaliknya. Jadi kita di Telkom ini bertindaklah rasional, tapi juga harus bersifat spiritual. Antara doa dan doa, keyakinan kepada Allah harus terus tajam. Kalau hanya spiritual tanpa rasional, atau sebalikannya, maka hidup tidak seimbang. Banyak orang-orang yang pintar, yang doktor, yang cum laude, tapi gugur di tengah jalan dengan hal yang tidak diduga. Proyeknya gagal di luar dugaan. Banyak yang begitu. Teman-teman saya banyak yang begitu. Waduh luar biasa. Ternyata gagal luar dugaan. Kenapa? Spiritual mungkin kurang. Ada juga sebelah kanan teman-teman saya spiritual terus. Gagal juga. Karena kurang rasional. Nah maka kita kalau bertindak begitu harus dua-duanya. Kita bertindak rasional keilmuan tapi juga spiritual. Sebetulnya tidak bentrok. Hanya kadang-kadang untuk mengaitkan antara doa dengan tindakan. Kalau tidak punya keimanan tidak akan nyambung. Sehingga orang mengatakan begini, sudahlah enggak usah berdoa, yang penting pintar, yang penting pandai. Ternyata kenyataannya enggak bisa begitu. Coba lihat ketika pesawat Challenger dihitung mundur 10, 9, 8 begitu set. Bisa gagal. Meledak. Telkom kemarin kan Telkom berapa kali? Palapa, eh? Dua kali, tiga kali. Jadi ternyata ada hal yang luar dugaan. Maka bagi kita sebagai seorang beriman, di samping tindakan rasional harus yang spiritual. Berdoalah malam hari, tahajud terus, tapi siangnya harus bertindak yang sangat baik, rasional. Berdoa akan beres. Kalau tidak seimbang, sampai kapanpun tidak berhasil. Kecuali ya para nabi. Kalau para nabi memang tindakannya dengan spiritualnya sangat kuat spiritualnya. Seperti ginilah. Nabi Musa bisa memukul tongkat jadi laut itu kan luar laut di jalan itu luar biasa. Nah bagi kita nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Paling-paling juga hanya karomah biasa atau hanya mauna. Oke sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pada hari ini yang saum mudah-mudahan bisa dengan saumnya berdoa, yang tidak saum mudah-mudahan juga bisa berdoa kepada Allah. Tapi terus terang pasti lebih baik orang yang saum ketika berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.